gila. Mandi uap, katanya pengganti senam pagi. Dia tak mau memikir, katakan pula berkaca, tak melihat kulitnya membentuk peta kota. Gila, keriput. Thank you.